بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. طيب، kita sampai pada صفحة، وصلنا إلى صفحة 27. وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Tidaklah yang bertanya tentangnya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Ma'nahu anna khalqa la ya'lamuna ma tatakumu ay takumu sa'ah. Wa anna ay sa'ilin wa ay mas'ulin sawa bi adam al-'ilm bih. Maknanya bahwa anna khalqa, khalqa di sini masdar ya. Eh, maknanya apa? Maf'ul bihi. Ay khalqa ay makhluk. Khalq di sini masdar, ism masdar, tapi maknanya apa? Maf'ul bih. Bahwasanya makhluk tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Wa anna ay sa'ilin, dan bahwasanya siapapun yang bertanya atau siapapun yang ditanya sama dalam masalah tidak tahunya tentang masalah ini, yaitu tentang datangnya hari kiamat. قوله قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد العامة ربتها. Kemudian selanjutnya bertanya tentang ketika ditanya masalah kapan datangnya hari kiamat, Rasulullah mengatakan ma mas'ul anha bi alam min as-sa'il. Kemudian beranjak pada apa pertanyaan berikutnya, فأخبرني عن أماراتها, kabarkan kepada aku tentang apa alamatnya, tanda-tandanya. Kalau antara adalah amatu rabbatah, tandanya yang pertama adalah apa? Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a'a sya'i tatawanu fil bunyan. Engkau melihat hufat orang yang hufat hafi, maksudnya apa? Telanjang kaki. Urat telanjang baju. Alat yang orang miskin. Ri'a'a sya' para pengembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Berbangga-bangga, bermegah-megahan dalam masalah apa? Bangunan. Amaratuha alamatuha. Wa alamatu sa'at ditangkasmu ila kismaini. Bahwa tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua macam. Alamatun qaribatun min qiyamiha. Yang pertama adalah tanda yang dekat dengan datangnya, dengan datangnya hari kiamat. Ka khuruj syamsi min maghribi. Sebagaimana apa terbitnya matahari dari arah barat. Wa khuruj dajjal, keluarnya dajjal, datangnya dajjal. Wa khuruj ya'juj wa ma'juj. Keluarnya apa ya'juj dan ma'juj. ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرها. Kemudian turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam min sama dari langit dan yang lain-lainnya. Seperti keluarnya api dari arah Yaman. Kemudian pada akhirnya berhembuslah angin yang kemudian mewafatkan seluruh orang yang beriman yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Dengan datangnya angin ini maka takbit ruh al-mu'min, akan mewafatkan ruh seorang mu'min, sehingga tidak ada yang hidup di muka bumi pada waktu datangnya hari kiamat kecuali orang-orang fajir syar, di antara syirar nas, paling buruk di antara orang yang paling buruk dari kalangan manusia. Ya. Wa alamatu qabla dhalika wa minha alamatani madhkuratani fi hadha al-hadis. Kemudian tanda-tanda sebelum itu, jadi tanda-tanda yang jauh dan tanda-tanda yang dekat. Tanda-tanda yang dekat sebagaimana disebutkan di sini. Adapun tanda-tanda yang jauh, di antaranya dua perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Wa minha alamatani madhkuratani fi hadha al-hadis. Ya. Di antaranya adalah dua alamat yang disebutkan dalam hadis ini. ومعنى قوله أن تلد العامة ربتها فسر بأنها إشارة إلى قتلة الفتوحات وقتلة السبيل. Biasanya budak perempuan melahirkan majikannya, ditafsirkan bahwasanya ini adalah merupakan isyarat kepada banyaknya daerah-daerah yang dibuka, dikuasai. Nah, kalau kemudian daerah banyaknya dibuka, dikuasai oleh kaum muslimin, secara otomatis banyaknya apa? Budak-budak, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Wa anna min al-musabayati man yata'uha sayduha fatalatu lah. Dan di antara budak-budak perempuan ini ada yang dikumpuli oleh majikannya, fatalatu lah, maka budak perempuan ini melahirkan anak dari majikannya ini. Secara otomatis yang namanya nasab itu kan kembali kepada laki-laki ya. Ini ada budak perempuan. Nah, jadi budak perempuan itu dalam Islam itu seperti hak milik, seperti istri ya, boleh dikumpuli ya. Kalau dia budak perempuan, maksudnya dibeli ya, jadi beli dia beli, atau kemudian karena peperangan akhirnya seorang wanita kafirah akhirnya dijadikan sebagai tawanan oleh kaum muslimin, maka ini tawanan perempuan atau laki-laki ini menjadi apa? Menjadi budak. Ya. Setelah dikuasai, maka terserah nanti pimpinan. Kalau kemudian dimasukkan dalam barang ghanimah, maka dibagikan sebagaimana barang-barang yang lainnya. Setelah dimiliki oleh seorang laki-laki, maka dia itu dianggap sebagaimana istrinya, boleh dikumpuli. Tapi kalau istri terbatas, saya terbatas hanya 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Tapi kalau budak perempuan terserah, dia mau punya 1, punya 2, punya 3, punya 4, punya 5, enggak ada masalah. Tidak ada batasnya ini. Kalau dia adalah budak perempuan. Nah, kalau kemudian dia kumpul akhirnya punya anak, secara otomatis anaknya itu nisbatnya kepada bapaknya, menjadi orang merdeka. Ya. Menjadi orang merdeka. Jadi seperti Islam ya, ini kan sudah ma'rufnya nomor budakan sejak zaman dulu ya, Islamnya kafirnya kan seperti itu. Ya. Tapi dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan tidak bisa langsung dihapuskan budak begitu, enggak bisa. Maka salah satu cara Islam untuk membebaskan perbudakan adalah dengan apa? Dengan seperti contohnya kafarah. Banyak sekali kafarah-kafarah yang dilakukan oleh seseorang itu, cara menghapuskannya dengan apa? Membebaskan budak. Orang bersumpah. Nah, kemudian dia melanggar sumpahnya, bebaskan budak. Orang mendihar istrinya, maka salah satu kafarnya adalah membebaskan budak. Kemudian membunuh tanpa hak, salah satu di antara, atau kemudian dengan tanpa sengaja, khata'an, salah satu yang harus dia bayarkan adalah apa? Membebaskan budak. Sehingga pada akhirnya sampai sekarang sudah tidak ada budak. Ya. Tidak ada budak. Ya. Dengan cara seperti itu. Walaupun dengan begitu, Islam tetap, kalau antum baca dalam buku-buku fikih, selalu ada hukum yang berkaitan dengan masalah perbudakan. Karena pada suatu saat nanti akan kembali lagi. Ya. Kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir, secara otomatis nanti ada budak lagi. Ya, ada pemerintahan Islam, kemudian ada pemerintahan orang kafir, terjadi peperangan di antara mereka. Maka yang berhasil ditawan oleh kaum muslim jadi budak. Ya, seperti itu. Dan nanti pada suatu saat akan kembali seperti itu lagi. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna min al-musabayati man yata'uha sayyiduha fatalidulah fatakunu umma waladin. Maka budak perempuan tadi menjadi walad, ibu dari anak majikannya tadi. Wa yakunu waladuha bimanzilati sayyidiha. Maka anak dia tadi itu kedudukannya sebagaimana apa? Majikannya. وفسر بتغير أحوال وحصول عقوق من أولاد أبائهم وأمهاتهم وتفرطهم عليهم. Kemudian ditafsirkan dengan yang lainnya dengan perubahan keadaan. Jadi berbalik. Wahsul uquq min al-aulad. Nah, kemudian terjadi apa? Durhaka dari anak-anak kepada orang tua mereka, bapak dan ibu mereka. Kemudian tasallatuhum alaihim, juga anak-anak itu menguasai orang tua mereka. Hatta yakuna aulad ka'annahum sadatul aba'i wa ummahati. Hingga anak-anak ini seakan-akan mereka adalah apa? Majikan dari bapak dan ibu mereka. Berubah seperti itu. Bermakna, dan itu semakin hari kan semakin tampak ya. Bagaimana yang namanya uququl walidain, masya Allah luar biasa sekali. Masyarakat yang tidak paham agama itu, yang namanya uququl walidain itu. Itu perhatikan bagaimana akhlak anak-anak terhadap orang tua mereka. Orang tua tidak ada artinya sama sekali. Sekarang anak itu mendikte ya, orang tua itu banyak keluhan dari orang tua. Kalau anaknya ya memaksa orang tuanya, seperti contohnya beli hal-hal sepele aja, ancamannya apa? Tidak mau sekolah. Anak SD, anak SMP mengancam orang tuanya apa? Entah untuk berikan HP. Saya banyak mendapatkan keluhan. Nah, seperti itu. Jadi anak saya tidak mau sekolah gara-gara apa? Gara-gara tidak diberikan HP. Akhirnya HP pun milih. Bukan HP yang murah. Nah, nanti kalau sudah SMP atau SMA, minta lagi apa? Tidak mau sekolah. Kalau tidak diberikan motor. Nah, kalau sudah anak sudah punya motor, apa jadinya anak tersebut? Saya melihat tadi pada waktu kesini, melihat anak-anak muda di sebelahnya UI itu, mana itu? SMA berapa itu? Bergelombong, nggak pakai baju, lepas hanya pakai celana panjangnya, atasnya duduk-duduk sama Allah. Masya Allah. Ya, akhirnya akibatnya ribas kepada penyakit sosial yang lainnya. Itu. Kalau enggak mau sekolah karena orang tua takut kalau anak jadi pengangguran. Itu. Akhirnya orang tuanya bagaimana berusaha untuk apa? Memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun, yang atas menekan yang bawah menekan yang di bawahnya lagi dan seterusnya. Ya. Luar biasa sekali melihat tahun negara kita ini. Insyaallah udah ya, ini uququl walidain ini seharusnya banyak kajian-kajian yang, tapi nah kalau di masyarakat umum kajian-kajian seperti ini kan jarang. Paling secara umum disampaikan tentang haramnya durhaka kepada orang tua, tapi bentuk-bentuknya kan enggak dijelaskan ya. Tentunya enggak dijelaskan. Seperti itu. Anak durhaka kepada orang tua pun banyak juga apa? Meninggalkan apa? Kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Bagaimana qawlihi wa antara al-hufat al-urat al-alat al-ya'asha yatatawwanu fil bunyan. Ana al-fuqara alladhina yar'awna al-ghanam la la yajiduna ma yaqtasin ما يقتصون به تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن وتتطور ما فيها بالبنيان وحتان على متان قد وقعتا فقراء yang mereka itu adalah يرعون الغنم mengembalakan kambing ولا يجدون ما يقتصون dan mereka tidak mendapatkan apa yang dijadikan sebagai pakaian mereka. Tatakhayyal ahwan, berubahlah keadaan mereka. Wantakinu ila sukna, kemudian mereka berpindah ke sukna, tinggal di kota-kota. Jadi penduduk kota-kota. Wa tatawwanu fiha bil bunyan, kemudian mereka apa? Bermegah-megah dengan apa? Meninggikan bangunan. Itu. Para peternak, para petani akhirnya pindah ke kota menguasai kehidupan kota. Wahatani alamatani kad waqa'ata. Qawlu thumma taraka falib maliyan thumma qala ya Umar atadri man sa'al qultu wallahu Allah wa rasul a'lam. Kemudian pergilah. Falib maliyan kemudian tinggallah sesaat. Berapa saat. Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya, sang penanya? Qultu Allah wa rasul a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan din kalian. Makna malian ay zamanan. Sesaat berapa waktu. Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an sa'il bi annahu Jibril. Aqaba intilaqihi. Rasulullah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya sang penanya tadi adalah Jibril. Aqaba intilaqihi. Setelah perginya dia. Wa jaa'a annahu akhbara Umar ba'da thalatha. Kemudian datang dalam yang lain, Rasulullah mengabarkan kepada Umar setelah 3 hari. Disebutkan dalam yang lain apa setelah 3 hari. Disebutkan dalam riwayat ini setelah perginya. Berapa saat setelah pergi. Wala tanafa wa idza tidak ada kontradiksi dalam ini. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar hadirin wa lam yakun Umar sallallahu alaihi wasallam ma'ahum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada orang yang hadir sini dan Umar pada saat itu tidak bersama dengan mereka. Bal yakun insiraf min majlis wattafaqa lahu annahu laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thalatha wa akhbarahu. Kata Nabi Umar itu perginya pada saat itu beliau pergi ya. Setelah perginya Jibril kemudian Umar juga pergi. Balan walam yakun Umar sallallahu alaihi apa Umar radhiyallahu anhu ma'ahum dan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada hadirin pada saat itu Umar tidak bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau pergi. Setelah majelis itu kemudian beliau pergi. Wattafaq kemudian bertemulah beliau dengan Nabi SAW setelah 3 hari kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Umar siapakah yang bertanya tadi wahai Umar kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa itu adalah Jibril. Kemudian ke-12 mimma istafadu minal hadis. Jadi kadang-kadang ya khuah, kalau antum membaca banyak riwayat hadis antum mendapatkan seakan-akan zahir daripada hadis itu kontradiksi bertentangan satu dengan yang lain. Maka jangan sampai kemudian antum mengambil gini, oh iya, ya betul. Jangan seperti orang Syiah. Orang Syiah itu pekerjaannya seperti itu. Orang Syiah memang tujuannya bukan untuk cari kebenaran, tapi cari pembenaran terhadap mata mereka, terhadap kebatilan mereka. Akhirnya antum mendapatkan banyak sekali mereka mengotak-atik hadis di Bukhari atau di Muslim, kemudian menampakkan seakan-akan hadis ini dengan yang lainnya saling kontradiksi untuk apa? Menimbulkan rasa syak terhadap hadis-hadis ini, menimbulkan rasa keraguan pada diri kaum muslim ini terhadap kesahihan hadis-hadis yang ada di Bukhari atau Muslim. Ini banyak sekali antum lihat dalam buku-buku orang-orang Syiah. Ini di Bukhari seperti ini, kemudian ini di Muslim seperti ini, jad satu dengan yang lain saling kontradiksi. Orang-orang yang tidak faham tentang masalah-masalah seperti ini akhirnya percaya dengan omongan mereka. Oh iya benar ya, iya benar ya. Hanya melihat zahir daripada hadis itu, tanpa melihat penafsiran para ulama tentang makna hadis ini seperti ini. Nanti perhatikan loh bagaimana. Ini dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada Umar setelah perginya Jibril. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan setelah 3 hari bertemu dengan Umar kemudian Rasulullah mengabarkan tentang hal itu. Ini kan berarti akhirnya ragu-ragu tentang kesahihan hadis ini. Ini model-model orang jil ini. Orang jil juga seperti itu. Mengambil satu hadis kemudian setelah itu apa? Membalikkan makna daripada hadis itu untuk menimbulkan keraguan-keraguan di antara kaum muslimin. Ya, seperti contohnya ketika mereka menyebutkan tentang hadis يقطع صلاة أحدكم ترى المرأة الكلب والحمار المرأة كلب والحمار ini orang jahil itu mengambil dari orang Syiah. Syiah mengambil dari syaitannya. Orang-orang mustasyrikin. Ya. Jadi Syiah, orang mustasyrikin sama jahil itu sama. Satu dengan yang lainnya. Akhirnya ketemunya sama keturunan Abu Jahal. Ya. Orang-orang itu mengatakan bagaimana Islam, kalau orang jahil mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak menghargai seorang perempuan. Buktinya dalam hadis ini perempuan disamakan dengan apa? Anjing dan himar. Nah, mereka berdalil bahwa di sini wau tasbiyah ini menyamakan antara anjing, kemudian himar dan keledai. Nah, ini kalau orang tidak paham bahasa Arab ya mungkin akan terkecoh dengan subhat-subhat mereka. Kita katakan bahwa betul wau di sini wau tasbiyah. Tasbiyah dalam masalah hukum, bukan tasbiyah dalam masalah dat. Kalau saya katakan ja'a Muhammadun wa Umaru. Nah, ja'a Muhammadun wa Umaru. Muhammad dan Umar. Itu apakah sama adatnya? Ya sama. Umar ya Umar, Muhammad ya Umar. Tapi apa sama dalam masalah apa? Dalam masalah halnya, yaitu apa? Datangnya. Bukan sama dalam adatnya. Itulah subhat mereka. Kita katakan apa? Yaqta' salat ahadikum al-mar'atu wal-himar wa-kab. Iya. Sama, tapi bukan dalam masalah adat, tapi sama dalam masalah apa? Memutuskan sholat seseorang. Sama dalam masalah hukumnya. Dan banyak lagi kalau antum belajar itu. Hukum-hukum mereka itu wa'iyatu billah. Ya. Selalu berdalil dengan dalil-dalil yang global. Yang mujmal, kalau misalnya mujmal ya. Tidak mau membawa hadis-hadis atau ayat yang mujmal kepada yang tafsili. Seperti contohnya ketika mereka berdalil innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina bisama ini. Mereka sama, plural. Kalian kenapa membedakan? Sementara Allah SWT menyamakan kedudukan mereka dalam satu ayat, dalam satu penyebutan. Dan yang lain-lain. Ya, mimma istafadu bil hadis, ana sa'il kama yas'al li ta'allumi, faqad yas'al li ta'limi. Seorang penanya, sebagaimana dia bertanya untuk belajar, kadang dia bertanya untuk mengajarkan. Fayasal man indahu ilmun bisyai'in min ajli isma al-hadiruna al-jawabah. Maka dia bertanya kepada orang yang punya ilmu dengan sesuatu pertanyaan. Karena apa? Agar orang yang hadir tadi, yang hadir di majelis itu mendengar jawabannya. Ya, dia sudah tahu jawabannya. Tapi bukan makam dia untuk menjelaskan di majelis itu. Karena ada ustadznya. Kan enggak mungkin mengajarkan. Ini yang diajari mengajarkan sesuatu sedang urusannya hadir di situ kan bukan min adab ya toh seperti Muhammad datang ke Jibril kemudian mengajarkan langsung ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan enggak. Maka untuk tarikah untuk mengajari para sahabat dengan cara apa? Dengan cara sebab dan akibat tadi. Maksudnya sebabnya Jibril bertanya, akibatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Maka para sahabat mendapatkan ilmu dengan cara seperti itu. Ya. Kemudian kedua, anna malaikata tatahawwalu an khilqatiha wa ta'ti bi ashkali adamiyyin wa laysa fi hadha dalil ala jawaz tamtsil alladhi ushtuhira fi hadha zaman wa anna naw min al-kadhib wa ma hasal li Jibril wa huwa bi idillahi wa qudratihi. Maksud malaikat itu berubah dari penciptaannya, dari bentuknya. Ta'ti bi ashkali adamiyyin, datang dengan bentuk-bentuk adam manusia. Wala safihada, tidak di sini, ini bukan merupakan dalil ala jawa si tamthil atas diperbolehkannya apa? Bersandiwara, tamthil tamthil itu bersandiwara ya. alatif suhira, yang masyhur pada zaman ini. Jadi sebagian orang yang membolehkan sandiwara dalam dakwah, untuk berdakwah, itu berdalil dengan apa? Hadisnya Jibril. Buktinya Jibril ini berubah-ubah. Kadang jadi malaikat, kadang jadi pada waktu ketemu dengan Maryam, nah, sebagai seorang laki-laki, nah, yang lainnya, nah, bertemu dengan Ibrahim alaihissalam dalam bentuk yang lainnya, bertemu dengan Nabi SAW dalam bentuk yang lainnya, kadang bertemu, kadang datang kepada Nabi SAW menyerupakan dengan salah satu sahabat Dhiya al-Kalbi, nah, itu rupanya persis dengan Jibril. Kalau Jibril datang kepada Nabi SAW dengan rupa sahabat ini, itu menunjukkan bahwasanya ini merupakan dalil diperbolehkan sandi wara berubah-ubah, berubah-ubah peran, begitu kata mereka. Fa innahu nau min al-kadzib, bahwasanya yang namanya sandiwara itu salah satu jenis daripada kedustaan. Wa ma hasal li Jibril, bahwa apa yang terjadi pada Jibril itu bahwa bi'nillah, ini dengan izin Allah dan kudrahnya. Nah, bukan dengan maksud Jibril, tujuannya berganti peran ini, kadang berganti peran itu, kadang berganti peran yang lainnya, bukan maksud daripada Jibril, tapi atas perintah Allah dan kekuasaannya. Bayan adab al-muta'allim, adab al-muta'allim inda al-mu'allim, penjelasan tentang adab seorang yang belajar di hadapan seorang pengajar, seperti yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Duduk dengan khusyuk di depan mengajarnya. Annahu inda al-istima' al-islam wal-iman yufassar al-islam bil-umur al-zahira wal-iman bil-umur al-batina. Bahwasanya dengan bertemunya, berkumpulnya antara Islam dan iman, maka Islam ditafsirkan dengan perkara-perkara yang zahira, adapun iman ditafsirkan dengan perkara-perkara yang batina. Ma'ruf ya. Adapun apabila berpisah, maka maknanya sama. Dikumpulkan apabila terkumpul dalam satu penyebutan, maka maknanya Islam adalah zahirah, adapun iman maknanya adalah batinah. Tapi kalau kemudian dipisah, datang sendiri-sendiri, maknanya Islam juga iman, iman juga Islam. Al-khamis al-bada'u bil-ahammi wal-aham, memulai itu dengan yang paling penting, kemudian yang paling penting dan seterusnya. Li'annahu budi'a bisyahadataini fitafsil Islam, wa budi'a bil-iman billah fitafsil iman. Karena apa? Pertama, rukun Islam dimulai dengan syahadatain. Kemudian rukun iman dimulai dengan iman kepada Allah. Ya, seperti itu. Yang paling penting kemudian seterusnya. Kemudian anna arkan al-Islam khamsatun wa anna al-usul al-imani sittatun, bahwa rukun-rukun Islam itu ada lima. Dan nah, prinsip-prinsip iman itu ada enam. Ini suatu yang tauqif, enggak bisa dirubah-rubah. Ya. Rukun Islam tidak ditambah lagi dengan jihad. Nah, ada yang mengatakan rukun Islam itu tambah satu lagi apa? Jihad. Nah, ya. Jihad bagian dari Islam, tapi bukan termasuk rukun Islam. Ya. Kemudian annal iman bi usulil iman sittati min jumlati iman bil ghaib. Iman, bahwa iman dengan rukun enam tadi, rukun iman yang enam tadi, ini termasuk di antara min jumlatil iman bil ghaib. Beriman dengan perkara yang ghaib. Gaib ya. Karena perkara-perkara ini perkara batin ya. Iman kepada Allah SWT, iman dengan nama dan sifatnya, iman dengan wujudnya dan seterusnya, ini kan perkara gaib ini. Kemudian iman dengan para malaikatnya, iman dengan kitab-kitabnya, kitab yang ada di hadapan kita Al-Quran, tapi kitab-kitab sebelumnya sudah tidak kita ketahui. Iman dengan para malaikat, ini perkara-perkara yang gaib ini, diantara keimanan kepada perkara-perkara yang gaib. Ima ghaib mutlak, ima ghaib nisbi. Seperti ghaib mutlak sama sekali tidak ketahui tentang datnya. Tapi kalau ghaib nisbi, seperti umumnya Injil, kita kan tidak tahu tentang Injil. Tapi ini aslinya bukan perkara yang ghaib. Tapi karena kita tidak tahu tentang hal itu, maka jadi menurut kita adalah perkara yang ghaib. Kemudian yang ke-8, bayanu tafawuti bil Islam wal iman wal ihsan, penjelasan tentang perbedaan tingkatan antara Islam, iman dan ihsan. Kemudian kesimpulan bayanu uluwi darajatil ihsan, kemudian penjelasan tentang tingginya derajat ihsan, karena ihsan adalah derajat yang paling tinggi. Ini di antara derajat-derajat Islam. Islam, iman, kemudian ihsan. Kemudian yang ke-10, anna ilmu sa'ati mimma sta'thara Allah bi'ilmi. Bahwasanya ilmu sa'ah, ilmu datangnya hari kiamat, itu di antara ilmu-ilmu yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kemudian ke-11, bayanu syai' min amalati sa'ah. Penjelasan tentang di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dua tanda-tanda disebutkan. Qawlu mas'ul lima la'alam, Allahu a'lam. Perkataan seorang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui dengan jawabannya apa? Allahu a'lam. Kalau kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan Allahu a'lam aula adri, itu nisful ilmi. Karena melihat ilmu itu ada dua, ilmu alladhi na'lamu, ilmu alladhi la na'lamu. Ilmu alladhi la na'lamu la tujibu anhu idza su'ila anhu. Jadi kalau ilmu yang kita ketahui, maka kita menjawabnya. Kalau kita ditanya, ini separuhnya. Ada pun ilmu yang kedua, ilmu yang tidak kita ketahui. Maka kita jawabnya apa? La adri. Allahu a'lam. Dalam perkara-perkara yang berkaitan masalah agama. Tapi dalam perkaitan, dalam hal yang berkaitan masalah umur dunia, jangan kita menjawab Allahu a'lam. Ditanya di mana sandalmu? Allahu a'lam. Di mana? Tapi saya tadi tertinggal di mana? Kamu tahu enggak? Allahu a'lam. Kenapa saya enggak tahu? Enggak usah disebatkan kepada ilmunya kepada Allah. Bilang saja enggak tahu. Tapi kalau antum atau kita ditanya tentang perkara-perkara agama, ya kalau kita enggak tahu ya jawabnya apa? Allahu a'lam, selesai. Entah bila di dimah. Untuk mengukurkan kewajiban kita. Enggak tahu, jawab enggak tahu. Allahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan nanti setelah apa? Salat al-Isya. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.